Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik pembahasan kita tentang At-Tasrif. Qala Ibn Malik rahimahullah harfun washibuhu min as-sarfi bari wa ma siwahuma bitasrifin hari wa laysa adna min thulathiyin yura qabila tasrifin siwa ma ghujira wa muntahas min khamsun in tajarrada wa ayyuzat fihi fama sab'an ada wa ghayra akhir thulath iftah wa dum wa qsir wa zid taskina thanihi ta'um wa fi'ulun uhmila wal aqsu yaqil liqastihim tahsisa fi'lin bifu'il wa iftah wa dumma wa qsir thaniya min fi'lin thulathiyin wazidna khwardumin wa muntahahu arba'un incurrida wa iyuzat fihi famasittan ada lismin mucharradin ruba'in fa'lalu wa fi'lidun wa fi'lalun wa fu'lulu wa ma'fi'allin fu'lalun wa in'ala fa ma'fa'allalin hawa fa'lalila kada fu'allilun wa fi'lalun wa ma ghayar li zaydi awin naqsin tama wal harfu iyalzam fa'aslun walladhi la yalzamu zaydu mithlu tahtudi bibimni fi'li qabilil usula fi wazin wa zaydun biladhi tufi wa daifin lama idha aslun baqi qara'in cha'farin wa qafin fustuqi wa iyyaku za'itu dhi'fa asli faj'allahu fil wazni ma lil asli wahkum bitaksiri hurufi simsimi wa nahwihi wal khulfu fi kalam lami fa alifun akthara min aslaini sahaba zaidun bi ghairi maini wal yakada wal waw illam yaqa'a kama huma fi yu'in wa wa'a wa haqada hamzun wa mimun sabaqa thalathatan ta'siluha tuhuqtika kadaka hamzun akhirun ba'da alif aktar min harfaini lafduha radif wa nunu fil akhiri kal hamzi wa fi nahwi babun farin wa asalatan kufi والتأو في التأنيف والمضارعة ونحو الاستفعال والمطوعة والهاء وقفا كلمة ولم ترى واللام في الإشارة المستهرة وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة kahadilat fihi masail. Al-mas'alatul ula, at-tasrifu huwa ilmun yubhathu fihi an ahkami binyatil kalimatil arabiyyah. Wa ma li hurufiha min asalatin wa ziyadatin. Wa sihhatin wa i'lalin. Wa ma li hurufiha min asalatin wa ziyadatin. Wa sihhatin wa i'lalin. Wasyib hidalik. Masalah yang pertama, tasrif itu ialah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pembentukan kalimat Arab. Membahas tentang huruf-hurufnya, apakah asli ataukah tambahan, apakah hurufnya sahih atau huruf ilat, dan yang serupa dengan itu. Nah, ini merupakan pembahasan tambahan dalam alfiah terkait dengan masalah sharaf, ya. Jadi tasrif adalah ilmu yang membahas tentang hukum pembentukan kalimat Arab, membahas tentang huruf-hurufnya, apakah asli atau tambahan, apakah sahih atau huruf ilat atau yang serupa dengan itu. Al-mas'alah tu'asaniyah, at-tasrifu yata'allaku bil asma'il mutamakkinati wal af'al. Wa ammal hurufu fala ta'alluqah li ilmi tasrifi fiha. Fala ta'alluqah li ilmi tasrifi fiha. At-tasrifu yata'allaku bil asma'il mutamakkinati wal af'ali. Ammal hurufu fala ta'alluqa di ilmi tasrifi biha. Masalah yang kedua, tasrif itu terkait dengan isim-isim mu'rab dan fi'il. Isim mutamakinit, isim mu'rab, ya, wal-af'al dan fi'il. Adapun huruf, maka tidak ada kaitannya dengan ilmu sharaf. Jadi huruf tidak dibahas dalam ilmu sharaf. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, La yakbalu at-tasrifa. La yakbalu at-tasrifa min al-asma'i wal-af'ali ma kana ala harfin wahidin aw ala harfaini. Illa in kana mahdufan minhu. Illa in kana mahdufan minhu. Isim dan fi'il yang hanya terdiri dari satu huruf atau dua huruf tidak menerima tasrif, kecuali kalau ada pembuangan. Jadi asalnya itu tiga huruf terus dibuang, tinggal satu huruf atau tinggal dua huruf, gak masalah, masih bisa menerima tasrif. Tapi kalau memang aslinya tersusun dari satu huruf atau dua huruf, maka tidak menerima tasrif. Nah, al-mas'alah itu Arabiah. Al-ismu kismani. Mazidun fihi wa mujarradun aniz ziyadah. Isim terdiri dari dua macam. Yang pertama, mazidun fi, isim yang menerima huruf tambahan. Wa mujarradun aniz ziyadah. Dan yang asli, tidak menerima huruf tambahan. Naam. Fal-awwal nahu Khisanun. بزيادة الألف والثاني نحو حجر Contoh yang pertama itu namanya isim mazid fi yang ada tambahannya ialah hisalun atau tambahan alif. Yang kedua yaitu asli tidak ada tambahan hajarun. Al-mas'alatu al-khamisah. الاسم المزيد فيه أربعة أقسام Isim mazid fi yang ada tambahannya itu terbagi menjadi empat macam. Al-awwal mazidun fihi harfun wahid. Mazidun fihi harfun wahidun. نحو حصان وكنديل yang pertama ada tambahan satu huruf contohnya hison itu sulasi ditambah dengan satu huruf alif Yang kedua contohnya kindilun. Kindilun itu rubai asalnya itu empat huruf. Dapat tambahan satu huruf ya. Asani. Mazidun fihi harfani. Mazidun fihi harfani. Nahu misbahin wa ikhrin jamin. Wa ikhrin jamin. Pakai hamzah wasal ya. Yang kedua ditambah dengan dua huruf. Contoh misbahun. Misbahun itu sulasi ya. Huruf aslinya tiga. kemudian ditambah dengan dua huruf, yaitu mim dan alif. Ihrinjamun itu rubai, huruf aslinya empat, ditambah dengan dua huruf yaitu hamzah wasol dan alif. Asalis mazidun fihi salah satu ahrufin. Nahu imtilakin pakai tok, imtilakin pakai kof, tok kof. Isbitrorin pakai sin, isbitrorin pakai tok, isbitrorin. Yang ketiga ada tambahan tiga huruf, contohnya intilakun. Ini sulasi, huruf aslinya tiga, mendapat tambahan tiga huruf, yaitu hamzah wasol, nun dan alif. Isbitrorun ini huruf asalnya empat, rubai, kemudian mendapat tambahan tiga huruf, itu hamzah wasol, kemudian alif, kemudian ra. Arabi mazidun fihi arba'atu ahrufin. Mazidun fihi arba'atu ahrufin. Nahwu istighfarin. Yang keempat mendapat tambahan empat huruf, contohnya istighfar. Istighfar itu sulasi, ya, huruf aslinya tiga, kemudian ditambah dengan empat huruf. Yang pertama hamzah wasol, yang kedua sin, yang ketiga ta, yang keempat alif. Al-mas'alatu as-sadisah. Masalah yang ke-6. Al-ismul mujarrad. Salah satu aksamin. Nah, isim mujarrad ada tiga. Al-awwal thulatsiyun. Nahwu hajarin wa waraqin. Yang pertama sulasi, berarti huruf asalnya tiga. Huruf aslinya tiga. Contohnya hajarun, warokun. Asani, rubaiyun. Nahwu ja'farin wa salhabin. Yang kedua namanya rubai, itu isim mujarad yang asal hurufnya empat. Contohnya Ja'far, Salhab. Salhab itu artinya jangkung, tinggi. Asalis, Humasiyun. Nahu Safar Jalin wa Faras Dakin. Safar Jalin wa Faras Dakin. Yang ketiga ini namanya Humasi, yaitu isim mujarad yang huruf aslinya lima. Contoh Safar Jal, Farsdak. Farsdak itu gelar penyair yang terkenal. Penyair terkenal ada gelarnya Farsdak. Tapi kalau diartikan menurut bahasa, Farsdak itu artinya sepotong tepung adonan atau sepotong adonan tepung. Al-mas'alah atau as-sabi'ah. Lithulathiyil mujarradi minal asma'i asratu awzanin. Itu asratu awzanin. Wahiyah. Jadi isim mujarad sulasi itu ada 10 wazannya. Yang pertama al-awwal fa'lun. Nahwu syamsin. Wasahlin. Yang pertama perwazan fa'lun, contohnya Samson, Sahlun. Asani, fa'alun, pendek, fa'alun. Nahu farasin wa batolin. Yang kedua perwazan fa'alun, contohnya farasun batolun. Salis fa'ilun. Nahu kabidin wa hadirin. Yang ketiga perwazan fa'il. Contohnya kabidun hadirun. Arabi fa'ulun. Kasih harakat ya. Fa'ulun. Nahu rajulin wa yakubin. Yakubin pakai kof sama dok. Yakubin. Keempat, perwazan fa'ulun. Contohnya rajulun, yakubun. Khamis, fi'lun. Nahu idlin wa niksin. Wazan fi'lun, contohnya idlun dan niksun. Asadis fi'alun. Nahu inabin wa riwan. Riwan alifnya berbentuk ya. Berarti riwan itu asalnya riwayin ya. Jadi yang kena wazannya fi'alun, contohnya inabun dan riwan. Asalnya riwayun, riwan. Astabi fi'ilin. Nahu ibilin wa ibidin pakai hamzah. Yang ketujuh perwazan fi'ilun, contohnya ibilun, ibidun. Asamin fu'lun. Ka kuflin atau nahu kuflin wa khulwin. Yang kedelapan, perwazan fu'lun. Contohnya kuflun dan khulwun. Atasi fu'alun nahu suratin pakai sod, pakai dal wa hutomin. Kesembilan perwazan fu'alun, contohnya suratun hutomun. Al-Asir fu'ulun nahu unukin wa junubin. Yang ke-10 perwazan fu'ulun, contohnya unukun junubun. Ini 10 wazan isim tsulatsi musyarat. Al-mas'alah itu astafi'ah. Nah. Astaminah. Al-mas'alah itu astaminah. Lirubai al-mujarrad minal asma'i sitatu awzanin. Wahia. Lirubai al-mujarrad minal asma'i sitatu awzanin. Wahia. Isim rubai mujarrad ada 6 wazan. Wahia, yakni al-awwal, fa'lalun. Nahwu Ja'farin wa Syahrabin. Nahwu Ja'farin wa Syahrabin. Pakai syin, Syahrabin. Syahrabin itu kakek tua. Yang pertama perwazan fa'lalun. Contohnya Ja'farun Syahrabun. Asani fi'lilun. Nahu zirbijun, nahu zirbijun wa khir misin, zirbijun wa khir misin. Kedua perwazan fi'lilun, contohnya zibrijun. Zibrijun itu ukiran dari permata, ya, ukiran permata emas atau semisalnya. Kalau khirmison, khirmis itu malamnya gelap gulita. Asalis fi'lalun. Nahwu dirhamin wa hibla'in. Naam. Yang ketiga perwazan fi'lalun. Contohnya dirhamun sama hibla'un. Asalis Arabi fu'lulun. Nahu bursunin wa jursu'in. Bursunin pakai sa wa jursu'in pakai shin ain. Ya, keempat perwazan fu'lulun. Contohnya bursunun jursu'un. Di bursun itu semacam kuku tajam atau taring, cakar, ya, cakar atau kuku tajam. Kalau jursuk artinya unta yang besar atau kuda yang besar, unta jumbo atau kuda jumbo. Al-khamis fi'alun, nahwu fitohlin wasibatrin. Balik tak. Wazan yang kelima fi'alun, contohnya fitohlun. Fitohlun itu artinya masa sebelum diciptakan manusia, ya. Zaman sebelum diciptakan manusia. Sibatron, jalan panah. Sibatron anak panah yang bekas atau yang sudah lama. As-sadis fu'lalun, nahwu juhdabin wa jursain. Yang keenam wazan fu'lalun, contohnya juhdabun, itu artinya belalang jantan. Jursak, jursak itu unta atau kuda jumbo. Jadi kalau dibaca jursuk berarti ikut wazan fu'lul, kalau dibaca jursaun ikut wazan apa ini? Fu'lalun. Al-mas'alah itu at-tasiah lil khumasi al-mujarrad min al-asma'i arba'atu awzanin wa hiya. Lil khumasi al-mujarradi min al-asma'i arba'atu awzanin wa hiya. Isim mujarrad khumasi ada empat wazan. Jadi aslinya lima huruf. Al-awwal fa'allalun. Nahwu safar jadin wa samar dalin. Safar jadin wa samar dalin. Yang pertama perwazan fa'allalun. Fa'allalun. Contohnya safar jalun. Safar jal. Syamardal. Syamardal itu artinya anjang atau tinggi. Asani fa'lalilun. Fa'lalilun, nahu jahmarisin. Jahmarisin, pakai sin. Nah, yang kedua perwazan fa'lalilun, contohnya jahmarisun. Jahmarisun itu tua bangka. Laki-laki tua bangka, wanita tua bangka, namanya jahmarish. Atsalits fu'allilun. Fu'allilun, nahu khuza'bilin wa kuza'milin. Khuza'bilin wa kuza'milin. Contoh wazan yang ketiga fu'allilun ialah khuza'bil. Khuza'bil itu sama dengan kebatilan. Kuzamirun artinya unta jumbo. Unta yang besar, ya. Kuzamil. Arabi fi'lallun. Fi'lallun. Nahu Zinja'far. Nahu Zinja'frin. Wa Cirdahlin. Zinja'frin wa Cirdahlin. Cirdahlin. Bahasanya keempat ialah perbahasan fi'lallun. Contohnya Zinjafron Cirdahlun. Zinjafron itu artinya adalah barang tambang. Kalau Cirdahlun unta jumbo. Unta yang jumbo itu bisa disebut Kuzamil, bisa Cirdahlun. Cirdahlun, ya. Taib. Al-mas'alatu al-asya. Lil-mazid fihi minal asma'i awzanun kathiratun la babitolaha. Wa akhrafu ziyadati asyaratun wa ya akhrafu sa'altumuniha. Lil mazid fihi nal asma'i awzanun kathiratun la babitolaha. Wa akhrafu ziyadati asyaratun wa ya akhrafu sa'altumuniha. Isim yang tergolong dalam mazid fi memiliki banyak wazan, tidak ada ketentuan harus dihafalkan. Wazannya banyak, enggak ada ketentuannya harus dihafalkan. Sedangkan huruf tambahan itu ada 10. Jadi huruf sa'altumuniha. Ya, cara untuk mendeteksinya ialah lihat aslinya berapa, sulasi atau karba'i atau humasi. Kemudian huruf tambahannya adalah salah satu dari huruf sa'altumuniha. Nah, Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. Tuzadu ta'u idza kanat lit'anis. taqo imatin. Tuzadu ta'u. Idza kanat li ta'nis ka qa'imatin wa lil mudara'ati nahwu anta taf'alu aw ma'assini fi istif'ali wa furu'i yang terakhir sebelum terakhir ketiga tuzadu ta'u idha kanat li ta'nisi kako imatin walil mudara'ati nahu anta taf'alu au ma'asini fil istif'ali wa furu'i نحو استخراج ومستخرج واستخرج نحو استخراج ومستخرج واستخرج أو مطوعة فعلى nahu allamtuhu fata'allama au mutawa'ati fa'ala nahu allamtuhu fata'allama au fa'lala kata dakhraja ditambahkan tak jika tujuannya untuk mu'anas contoh qa'imatun ya. Atau tujuannya untuk ciri khas fi'il mudhari itu mudhara contoh anta taf'alu atau ditambahkan bersama dengan sin pada wazan istif'al dan cabang-cabangnya istikhraj, mustahraj, istahrij atau ditambahkan untuk mutawa'ah fa'ala akibat dari perbuatan fi'il yang berwazan fa'ala contoh allamtuhu fata'allama atau akibat perbuatan yang berwazan fa'lala contohnya dahraja menjadi tadahraja ditambahkan tak disitu taknya zaidah semua. Al-mas'alah tu as-thaniyah ta'asra. Masalah yang ke 12. Tuzadu al-ha'u fil waqfi. Nahwu lima lam taroh kaifah wa ziyadatul lami fi asma'il isyarah nahwu dalika wa tilka wa hunalika. Naam. Ha. Termasuk huruf sa'idah yang ditambahkan pada waqaf. Jadi kalau baca waqaf, lima, lam tara, kaifa, lam juga termasuk huruf sa'idah pada isim isyarah. Contohnya dzalika, tilka, hunalika. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsata asra. Idza waqa'a syai'un min hurufi ziyadatil asra. Idza waqa'a syai'un min hurufi ziyadati al-asra allati yajma'uha qawluka sa'altumuniha. Khalian amma quyyidat bihi ziyadatuhu. Khalian amma quyyidat bihi ziyadatuhu. Fahkum bi asalatihi. Fahkum bi asalatihi. Idza waqa'a syai'un min hurufi ziyadati al-asharati allati yajma'uha qawluka sa'altumuniha khalian amma quyyidat bihi ziyadatuhu. Fahkum bi asalatihi. Wadalika qawluhu. Baik, yang terakhir ya. Wamna ziyadatan bila qaidin sabat illam tabayyan hujjatun kahadilat. Wamna ziyadatan bila qaidin sabat illam tabayyan hujjatun kahadilat. Naam. Baik, perhatikan. Ini masalah yang ke-13 itu ya. Kalau ada dalam sebuah kalimah huruf zaidah yang 10 yang tergabung dalam ucapan musa'al tumuniha tapi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai huruf zaidah, maka dihukumi itu sebagai huruf asli. Sin asli, hamzah asli, lam asli. Nah, jadi tidak semuanya huruf sin itu zaidah. Dilihat mana asal kalimahnya, mana yang zaidah. Kalau ternyata tidak termasuk asal kalim, tidak termasuk zaidah, maka huruf zaidah tadi itu yang 10 tadi kalau muncul dalam satu kalimat dihukumnya apa ini? Sebagai huruf asli. Wamna ziyadatan bila qaidin sabat illam mitabayyan hujjatun kahadilan. Naam.